Terus, jadi intelek itu bahasa Arabnya sama akal. Cuma definisi akal bukan rasio. Al-Quran kalau ngomong akal tidak selalu rasio. Kalau dalam terminologi Quran kan ada istilah ulul albab. Intelek ini lebih dekat ke ulul albab ini. Lub itu kan hati. Jadi orang yang membacanya pakai hati. Dan level empiris, rasional, terus intuitif. Yang empiris ini kalau bahasa epistemologinya, bahasa Arabnya namanya ulil absor. Hanya melihat yang kelihatan-kelihatan saja. Ada lagi yang rasional, pakai akal rasio, namanya ulin nuha. Ulin nuha itu kemampuan refleksi. Ada yang lebih tinggi dari itu, ulul albab. Itu intuisi. Jadi ulil absor, tidak pakai abdalah. Sama ulin nuha, ya ini levelnya level empiris. Naik sedikit lagi, ulul albab. Albab dari akar kata lub, lub itu kan hati. Nah, saintia sakra alatnya hati. Jadi menangkap pengetahuan pakai intuisi yang pusatnya adalah hati. Makanya salah satu itunya, salah satu alatnya selain intelek tadi ada revelation wahyu. Kalau dicari akar katanya, akal dan wahyu atau agama atau din, akal dan din itu sama-sama artinya mengikat. Jadi keterikatan. Maksudnya apa? Dengan akal dan din itu kita harus selalu terikat dengan sumber kita, yaitu Allah. Sementara orang modern mengartikan akal atau intelek itu hanya sebagai rasio, tapi maunya bukan itu. Kalau rasio kita sudah cukup lah, peradaban modern hari ini sudah kenyang dengan rasio, kita masih miskin intelek. Jadi problemnya di situ. Maka hidupkan intelek. Hari ini tidak populer istilah intelek itu. Atau intelijensi, kita populernya memang akal atau rasio. Padahal alat kita lebih kompleks ada di namanya intelek. Intelek lebih utuh, menunjukkan bahwa manusia itu punya banyak perangkat pengetahuan selain akal. Nah, hubungannya apa intelek dengan spiritualitas? Yo, intelek itu medianya spiritualitas. Jadi spiritualitas itu kan tadi isinya agama, isinya moral, isinya ini medianya spiritual. Untuk menghidupkan spiritualitas kita butuh intelek, kita butuh intuisi. Jadi wadahnya itu, simbolnya ada di hati. Oleh karena itu gambarannya Husain Nasr, intelek sama spiritual itu hubungannya antara pusat dan pinggiran. Jadi pusatnya itu spiritualitas diliputi oleh intelek. Medianya namanya hati. Kalau orang sudah bisa menghidupkan ini, dia akan bisa menangkap pengetahuan-pengetahuan melampaui pengetahuan rasional dan empiris. Pengetahuan-pengetahuan hakiki. Jadi alatnya intelek, dibantu, dipedomani melalui wahyu, kemudian dibantu oleh akal dalam merumuskan aspek historisnya. Jadi tiga ini saling membantu. Yo, akal yo masih dipakai, cuma tidak lagi aktor utama. Aktor utamanya intelek. Ini hubungannya akal, intelek sama rasio. Jadi rasio itu gambarannya kayak media menunjukkan jalan. Kalau intelek, alatmu untuk berjalan. Jadi akal itu penunjuk jalan. Seandainya ada orang buta, akal itu yang bagian menunjukkan jalan lah ke sana. Intelek itu tongkatnya. yang jadi membantu kita berjalan. Jadi antara penunjuk jalan dengan alat membantu berjalan. Nah, itu hubungannya intelek dengan rasio. Jadi akal kita itu penting, cuma akal hanya menunjukkan jalan. Untuk jalan beneran, karena ini tadi ilmu yang tidak berjarak, kita butuh intuisi, kita butuh hati. Hati kita harus hidup untuk menangkap pengetahuan itu. Itu makanya hubungannya intelek sama rasio. Maka hidupkanlah hatimu. Kalau di Ghazali, bersihkanlah hatimu. Hubungannya sama wahyu, katanya Syekh Hussein Nasr, kalau intelek itu namanya partial revelation, wahyu juz'i. Kalau wahyu, revelation Al-Quran, itu wahyul kulli, universal revelation. Dalam Al-Quran semua hal ada, cuma intelek kita yang hati ini wahyu juz'i, karena isinya juga dikasih oleh Allah, cuma sifatnya parsial. Kalau di kita kadang disebut ilham. Ya. Jadi ilham agama itu dari Allah. Kalau bahasa Arabnya ilhamuddin. Ya. Ilhamuddin Armain. Oke. Kalau bahasanya Nasr, intelek itu mikrokosmik intelek. Kalau wahyu, makrokosmik intelek. Jadi dua-duanya juga intelek, dua-duanya juga wahyu. Kalau wahyu itu intelek yang makrokosmos, kalau intelek itu wahyu yang juz'i. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Kenapa kita butuh Al-Quran? Biar kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan. Jadi Al-Quran, wahyu itu kayak petanya. Dengan memedomani Al-Quran, potensi intelek kita akan terwujud secara utuh. Keluar semua. Jadi dengan memedomani wahyu, dengan memedomani revelation, itu kapasitas-kapasitas. Kok gak cari sendiri? Kalau cari sendiri terlalu lama. Sudah sama Allah dikasih bantuan revelation. Tinggal diikuti. Jadi itu kayak juknisnya, buku petunjuknya. Kalian tinggal pakai. Nggak usah gaya mengejar sendiri, nyari sendiri. Nanti malah nggak karu-karuan. Sudah dikasih revelation. Jadi jangan lupa tiga paket ini. Revelation, intellect atau intuition, and reason. Jadi wahyu, akal, dan intuisi. Jangan mau ditabrak-tabrakkan atau disuruh milih di antara tiga ini. Kan sering begitu, kajian-kajian kalam, kajian-kajian fikih. Umat Islam, jangan terlalu kaku melihat revelation. Berpikirlah, itu kelompok yang sana bilang begitu. Yang sebelah bilang, jangan mau terlalu banyak berpikir, kita sudah punya wahyu. Pedomani wahyu, gak usah terlalu banyak mikir, kelompok sebelah sana. Jadi masih dua-duanya penting, bahkan tiga yang penting. Selama ini diperdebatkan akal dan wahyu. Kita sering lupa intuisi. Dunia tasawuf alatnya intuisi. Dan kalau tiga mungkin gegerannya lebih panjang. Mana lebih penting? Akal, wahyu, intuisi. Lebih panjang gegerannya. Karena dua kan musuhnya cuma dua. Karena kita melupakan satu. Padahal satu ini nyawanya. Intuisi. Satu inilah yang pengetahuannya langsung, karena berhubungan langsung dengan Tuhan. Petanya revelation. Nah, bahkan katanya Nasr, saintia sakra tadi berhubungan juga dengan seni. Jangan salah, pengetahuan yang lewat hati tadi seringkali artikulasinya simbolik. Itulah nanti yang disebut living spirituality. Lukisan, musik, puisi, dan macam-macam. Kadang-kadang kalian kalau sholat gak kusuk-kusuk, tapi dengerin lagu religi itu kamu merasa, ah, ingat Allah, rada nangis-nangis sedih. Itu kan. Tapi kalau sholat enggak ada gitu. Itu living spirituality. Kadang memang simbolik, kejar terus itu enggak apa-apa. Kalau nunggu sholat lagi, hilang lagi nanti. Biar menyatu dalam hidupmu, nanti sholat juga bisa khusyuk. Nah, itu namanya living spirit. Lukisan, saya enggak tahu kalau lukisan ya. Mungkin kamu lihat kaligrafi yang indah, terus tersentuh hatimu. Dengerin musik, baca puisi. Baca Al-Quran enggak tersentuh, tapi baca puisinya Rumi kamu, astagfirullah. Al-Quran ngomong macam-macam, kamu enggak tersenggol. Tapi enggak apa-apa, memang kadang-kadang yang terjadi begitu. Itu namanya living spirituality. Kejarlah hatimu yang tersentuh itu. Di situ ada kehadiran yang spiritual. Kejar terus. Karena memang dia berhubungan dengan simbolik. Karena pengalaman spiritual itu memang tidak bisa dikatakan simbolik. Disitulah akal nanti bermain. Kalau Suhrawardi ngomong cahaya itu jangan dibayangkan kayak listrik atau kayak lampu neon gitu. Itu simbolik. Ya kan? Jadi kalau Plato ngomong nafsu itu kayak kereta kuda, ya jangan dibayangkan kereta kuda beneran. Itu simbolik. Yang hakiki itu ibaratnya kayak kita melihat gambar di gua. Yo, aslinya ya enggak gitu juga, cuma itu kan simbolik. Dengan simbol itu bisa dijelaskan. Kalau enggak ada simbolnya susah. Kayak Ghazali ngomong cinta itu seperti pohon yang akarnya, itu kan kalau kayak gimana ya menjelaskan cinta kan susah, tapi dengan simbol pohon cinta bisa dijelaskan oleh Ghazali. Itu namanya simbolik. Jadi saintia sakra berhubungan juga dengan seni. Karena jiwa spiritual kita bisa bangkit kadang-kadang lewat media-media seni. Kalau Hussein Nasr kan ada istilah seni sakral, ada istilah seni profan, ada istilah seni religius. Seni profan itu seni yang tidak ada hubungannya dengan spiritualitas, tidak nyambung sama sekali pokoknya. Ya mungkin kayak apa ya, dangdut-dangdut koplo, jenis-jenis itulah. Ya, kamu tidak mungkin kan sambil ngoplo terus astagfirullah, ingat Allah kan tidak. Jadi tidak ada hubungannya ke sana. Ketika masuk ke ranah itu, kamu nggak dapat apa-apa selain keindahan estetiknya belaka. Ada seni spiritual. Kalau seni spiritual ini, yang memang aslinya miliknya spiritualitas. Kalau lukisan ya kaligrafi. Kalau musik ya mungkin solawatan, baca Al-Quran, qori, itu seni spiritual. Ada seni religius. Seni religius itu wadahnya profan, tapi isinya spiritual. Jadi bungkusnya sih musik rock, tapi isinya kayak bungkusnya sih dangdut, tapi isinya ya, ya kan kayak Oma Irama nyanyi lagu dangdut terus isinya wahai manusia kan gitu. Ono Qur'ane. Itu namanya seni religius. Ada misi keagamaannya. Kapan-kapan kita ngomong estetika. Tapi ini berhubungan dengan saintia sakral.